Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib, karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan Ibnul Qayyim berkaitan dengan kekuatan hati manusia dalam menolak syahwatnya, yang dengan itu merupakan sebab utama seorang hamba bisa lebih fokus dan lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan gunakan share screen. Ibnul Qayyim menjelaskan, qala al-musannifu rahimahullah, faslun, pasal. Wa innama yaqwil abdu, kata beliau, seorang hamba mendapatkan kekuatan ala hudurihi fis salati wa insighalihi fiha, fokusnya dia ketika salat dan khusyuknya dia ketika salat, bi rabbihi, dengan sibuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa lebih fokus ketika sholat dengan Allah. Idza qahara syahwatahu wa hawahu. Apabila dia bisa mengalahkan syahwat dan nafsunya. Wa illa faqalbun qad qaharathu syahwa. Karena jika tidak, hati yang dikalahkan oleh syahwat. Wa asarrahul hawa. Dan dia ditawan oleh nafsunya. Wa wajada syaitan fihi maq'adan. Dan setan mendapatkan posisi di sana. Tamakkana fihi, maka setan akan menguasai hati itu. Apabila hati seorang hamba, dia bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengalahkan nafsunya, maka akan semakin kuat khusyuknya ketika dia beribadah kepada Allah. Sebaliknya, ketika hati seorang hamba terkalahkan oleh syahwatnya dan ditawan oleh nafsunya, setan punya posisi di sana. Dan setan kalau sudah punya posisi, tamakkana fihi, dia akan menjajah dan dia akan menguasainya. Kaifa yukhallisu minal waswas wa minal afkar. Dan di saat setan itu bisa menguasai, bisa menjajah hati seorang hamba, maka bagaimana mungkin hamba itu bisa terbebas dari penyakit was-was dan pikiran-pikiran yang selalu melintas dalam batin di saat seorang hamba itu sedang melaksanakan sholat. Tayyib. Masya Allah, ini sebuah kesimpulan yang bagus ya. Sehingga kata kuncinya di sini adalah bagaimana seorang hamba dia bisa mengalahkan nafsunya dan dengan itu maka setan tidak akan punya tempat di sana. Sehingga setan tidak punya celah untuk mendudukinya. Lalu beliau rahimahullah menjelaskan. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wal qulubu thalathatun. Dan hati para hamba itu ada tiga macam. Hati ada tiga macam. Yang pertama adalah qalbun khalin minal iman. Hati yang kosong dari iman. Dan kosong dari semua kebaikan. Sehingga tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Tidak mengenal Allah. Tidak memiliki iman sama sekali. Fadhalika qalbun mudlim. Itu adalah hati yang gelap. Hati yang gelap. Qad istaraha syaitanu min ilqa'il waswasi ilaihi. Sehingga setan tidak perlu untuk memberikan waswas pada hati seperti ini. Karena kondisi hatinya sudah kosong dari iman. Karena itu ngapain setan harus membisikkan was-was di sana? Wong hatinya sudah hati yang buruk. Li'annahu qad takhadahu baitan wa watanan. Karena setan telah menjadikan hati seperti ini sebagai rumahnya dan sebagai markasnya. Wa tahakkama fihi bima yurid. Dan setan bisa mengendalikan hati semacam ini dengan apapun yang dia inginkan. Wa tamakkana minhu ghayata tamakkun. Dan setan bisa menguasainya 100%. Ghayata tamakkun. Itulah hati orang kafir. Sehingga melalui hati orang kafir ini setan bisa bersemayam. Dia bisa jadikan hati itu sebagai rumahnya, sebagai tempat tinggalnya, bahkan sebagai markasnya. Dan dengan itu setan bisa mengendalikan orang kafir ini semau dia. Dia bisa kuasai hati itu 100%. Baik, ini jenis hati yang pertama. Al-qalbu tsani, hati yang kedua. Qalbun qadistanara binuril iman. Hati yang telah diterangi dengan cahaya iman. Wa auqada fihi misbahahu. Dan telah dinyalakan lampu-lampunya. Lakin alaihi zulamatus syahwat. Meskipun di sana masih ada kegelapan syahwat. Wa awasiful ahwiyah. Dan terpaan hawa nafsu. Falis syaitani hunaka iqbalun wa idbar. Subhanallah. Berapa tadi? Baik. Kehilangan halamannya. Kita lanjutkan. Jenis hati yang kedua adalah hati yang diterangi dengan cahaya iman. Dan lampu-lampunya telah dinyalakan. Tapi masih ada kegelapan syahwat. Dan ada terpaan hawa nafsu. Setan, falisyaitani hunaka iqbalun wa idbar. Setan dalam posisi ini kadang datang, kadang menghilang. Iqbal dia datang, wa idbar, dan kadang dia pergi. Wa mujawalat, wa matami. Di sini ada keterangan wa mujawalat. Maksudnya adalah mujawalat dari kata tajawul yang artinya ya kadang dia jalan-jalan, tajawul artinya jalan-jalan ya. Wa matami, dan dia punya beberapa tujuan, dia punya beberapa sasaran di sana. Wal fal harbu dualun wasijal wa takhtalifu ahwalu hadhi sinf bil killa wal kathra. Sehingga terkadang terjadi peperangan. Terjadi dalam beberapa waktu, wasijal, dualun wasijal. Terjadi peperangan, beberapa waktu, kemudian kadang muncul, kadang hilang. Watakhtalifu ahwalu hadha sinf. Dan kondisi hati yang semacam ini berbeda-beda, ada yang sering mengalami seperti itu, dan ada yang jarang mengalami seperti itu. Bilkillati wal kathra. Ada yang sering terjadi peperangan, pertarungan antara nurani dengan hawa nafsu. Pertarungan antara bisikan yang baik dengan bisikan setan. Faminhum man awqatu ghalabathu li'aduhi akthar. Ada di antara mereka yang waktu kemenangannya ketika melawan musuhnya lebih dominan. Waminhum man awqatu ghalabatu aduhi lahu akthar. Sebaliknya, ada yang waktu kemenangan musuhnya lebih banyak. Wa minhum man huwa taratan wa taratan. Dan ada juga yang terkadang menang, terkadang kalah. Sehingga jenis hati yang kedua di sini, hati orang baik, orang mukmin, tapi di situ masih ada kegelapan setan, dan terjadilah pertarungan-pertarungan antara hati yang baik dengan kegelapan setan tadi, dalam waktu-waktu tertentu. Kadang dominan yang baik itu menang, kadang dominan yang buruk itu menang, kadang gantian menang, dan seterusnya. Dan jenis hati yang kedua ini, hati umumnya manusia. Ini adalah kondisi hati umumnya manusia. Umumnya manusia mengalami situasi seperti ini. dominan yang ada pada dirinya terkadang menang, terkadang kalah. Itulah hati jenis yang kedua. Kemudian, jenis hati yang ketiga. Al-Qalbus Thalis, hati yang ketiga. Qalbun Mahsyuun Bil Iman, hati yang dihiasi dengan iman. Qadistanara binuril iman, diterangi dengan cahaya iman. Wangqasha'at anhu hijabus syahwat, dan telah tersingkap hijab-hijab syahwat. Wa aqla'at anhu tilkad dhulumat, dan kegelapan telah digulung, telah hilang, telah sirna. Walinurihi fi qalbihi isyraq, maka cahaya itu yang ada dalam hatinya ya, merupakan penerang. Walidhalikal isyraq iqadun laudana minhul waswas ihtaraqa minhu. Dan saking terangnya itu menjadi sumber cahaya, ketika waswas mendekat, pasti dia akan terbakar. Al-Ishraq itu seperti kondisi matahari yang terbit. Sehingga dia terang memecah kegelapan malam, maka di saat itu sudah tidak ada lagi kegelapan yang tersisa. Saking panasnya, ketika ada was-was yang mendekat, maka dia langsung terbakar. Fahuwa kassamai allati khurisat bin nujum. Sehingga kondisi hati seperti ini ibarat langit yang dijaga dengan banyak bintang. Dan salah satu di antara fungsi bintang adalah rujuman lisyayatin. Walaqad zayyanna sama'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh aku hiasi langit dunia itu dengan berbagai macam bintang, dan aku jadikan sebagai alat pelempar untuk setan. Falaudana minha syaitanu liyatakhattaha rujima fahtaraqa. Ketika setan itu mendekat ke langit untuk kemudian mengambil posisi di langit, maka dia dirajam, dia dilempar dengan bintang. Fahtaraqa, lalu dia terbakar. Dan itu fenomena alam kalau menurut manusia disebut dengan meteor. Tapi bagi kita yang meyakini bahasanya itu adalah peristiwa gaib yang telah Allah ceritakan melalui sabda Nabi SAW, juga melalui Al-Quran, rujuman lisyayatin, maka kita meyakini itu adalah Allah melempar setan dengan menggunakan bintang. Baik. Sehingga hati seorang mukmin yang dipenuhi dengan iman, dihiasi dengan iman, diterangi dengan iman, cahayanya sangat kuat, sehingga saat was-was itu masuk langsung terbakar. Ini ibarat langit yang dijaga dengan bintang-bintang. Ketika ada setan yang mendekat masuk, mendekat kepada langit, langsung dilempari dengan bintang. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, walaisatis sama'u bi'adzama hurmatan minal mu'min, dan langit tidak lebih besar kehormatannya dibandingkan seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la zawalud dunya, hilangnya dunia ini lebih rendah dibandingkan Allah, di sisi Allah Ta'ala, dibandingkan dengan meninggalnya seorang mukmin. Karena saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Baik. Karena itu, kehormatan langit yang dijaga oleh Allah, dengan Allah pasang bintang-bintang untuk melempar setiap setan yang mau mencuri dengar berita dari langit dan mau duduk di langit. Kata beliau, hati seorang mukmin lebih mulia dibandingkan itu. Walaisatis sama'u bi'adzama hurmatan minal mukmin, dan langit tidak lebih mulia, tidak lebih agung kehormatannya dibandingkan seorang mukmin. Karena pada diri seorang mukmin ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, Allah mengizinkan jin untuk naik ke langit lalu duduk di langit. Sehingga mereka bisa mendengar berita dari langit. Mereka bisa mendapatkan informasi dari langit. Lalu informasi itu diantarkan oleh jin tadi, dan dia tidak dilempar oleh bintang. Kemudian disampaikan kepada disampaikan kepada para dukun. Lalu oleh dukun dikemas dengan 100 kedustaan. Tapi secara umum, ketika itu banyak dukun yang mendapatkan kabar langit. Secara umum. Dan itu sebelum Nabi SAW diutus. Kemudian setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala, peraturan diganti. Bahwa tidak boleh lagi ada jin yang mencuri dengar dari langit. Jika dia mencoba untuk mencuri dengar berita dari langit, maka Allah Ta'ala akan melempar mereka dengan bintang, dan dengan itu mereka akan terusir, sehingga tidak berani mendekat ke langit dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ya, di surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'idas lis-sam', dan dulu kami duduk di langit maq'idas lis-sam' untuk mendengarkan berita-berita langit. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Namun sekarang siapa yang berusaha untuk mencuri dengar dari langit, yajid lahu shihaban rasada, dia akan menjumpai shihab, lemparan api yang rosoda, yang selalu mengintai. Dan yang dimaksud di situ adalah bintang yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga mengatakan, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan dulu kami bisa menyentuh langit. Sehingga dulu jin mereka bisa bermain di langit dunia untuk mendengar berita dari para malaikat. Fawajadnaha muli'at harasan syadida. Dan kami jumpai di sana dipenuhi dengan berbagai macam penjaga-penjaga yang syadida, yang kuat. Wasyuhuban, dan banyak api-api yang menyala. Maksudnya adalah alat yang digunakan untuk melempar setan yang mau mencuri dengar berita dari langit. Nah, lalu kata Ibnu Qayyim, jika langit seperti itu dijaga oleh Allah Ta'ala, maka hati seorang mukmin yang di dalamnya ada iman akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasatis sama. Dan penjagaan Allah terhadap hati seorang hamba itu lebih kuat dibandingkan penjagaan Allah terhadap langit. Wassama'u muta'abbadun. Muta'abbadul malaika. Langit merupakan tempat ibadahnya para malaikat. Wa mustaqarrul wahyi. Dan tempat singgahnya wahyu. Wa fiha anwaru ta'at. Di sana ada banyak cahaya-cahaya ketaatan. Sementara qalbul mu'min. Hati seorang mu'min. Mustaqarrul tauhid. Adalah tempatnya tauhid. Kalau langit adalah mustaqarrul wahyi. Tempat singgahnya wahyu, hati seorang mukmin adalah tempat singgahnya tauhid yang berisi mahabbah, mencintai Allah, mengenal Allah, mengimani Allah, wa fihi anwaruha, dan di sana ada banyak cahaya-cahaya Allah. Cahaya-cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini beliau membandingkan kondisi langit dengan kondisi hati para hamba. Kalau kondisi hati di situ diisi dengan cahaya wahyu, cahaya iman, cahaya tauhid, menjadi tempat bersemayamnya tauhid. Sedangkan langit merupakan tempat bersemayamnya ketaatan para malaikat, ibadahnya para malaikat. Di situ ada cahaya ketaatan, anwaru ta'ah. Kemudian kata beliau, fawwa haqiqun ayyuhrasa wa yuhfadha min kaidil adu. Maka jika demikian kondisi hati seorang mukmin, maka hati ini berhak untuk dijaga, mendapatkan penjagaan dari tipu daya musuh. Fala yanalu minhu syai'an illa ala ghirratin wa ghaflatin khatfatan. Sehingga setan tidak bisa mendapatkan kekuasaan sepeser pun dalam hati itu, illa ghirratin wa ghaflah khatfatan, kecuali hanya satu sambaran pada saat orang itu sedang dalam kondisi lalai. Yang itu masih mungkin untuk terjadi. Tayyib. Di sini kita bisa tambahkan bahwa jenis hati yang ketiga ini adalah hatinya para nabi. Hati para nabi. Alaihimus salatu wassalam dan para siddiqun. Orang-orang yang sangat setia dengan dakwahnya para nabi. Baik. Sehingga dari sini kita bisa membuat gambaran. Hati yang pertama adalah hati orang kafir. Hati orang kafir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Hati yang kedua, ini hati umumnya mukmin. Umumnya manusia mukmin. Hati yang ketiga adalah hatinya para nabi dan para siddiqun, orang-orang yang setianya luar biasa kepada para nabi. Nah, ada sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendapatkan informasi dari orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan, kami kalau beribadah kepada Allah, itu kami bisa nangis. Kami bisa khusyuk. Kami bisa fokus ketika beribadah. Saya ulang ya, ini orang Nasrani. Kami kalau beribadah kepada Yesus, kami bisa nangis, bisa khusyuk, bisa fokus terhadap ibadah yang kami lakukan. Tapi kalian ketika melakukan sholat, beribadah kepada Allah, kok saya lihat kayaknya kalian tidak khusyuk. Ada yang main-main, ada yang tulanan jenggot, ada yang tulanan kancing, ada yang tulanan saku. Saya perhatikan kalian tuh gak begitu khusyuk. Lebih khusyuk kami dibandingkan kalian. Ini perkataan siapa? Nasrani. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa madza yaf'alu syaitan biqalbin kharab?" Apa yang bisa diharapkan oleh setan dengan hati yang sudah binasa? Yaitu hatinya siapa? Orang kafir. Jadi ngapain setan goda kalian ketika kalian beribadah? Wong kalian sedang melakukan kekufuran. Hati kalian kosong dengan iman dan gak ada bentuk kebaikan apapun sehingga hatinya penuh dengan kegelapan. Sudah, setan gak bakalan ngasih was-was di situ. Gak bakalan ganggu. Malah kalian semakin disemangati ketika berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran ketika orang beribadah kepada selain Allah, kenapa kok bisa sangat khusyuk? Karena satu, tidak diganggu setan, bahkan bisa jadi disemangati oleh setan untuk semakin khusyuk. Karena semakin khusyuk ketika beribadah kepada selain Allah, berarti semakin besar nilai dosanya. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah membuat sebuah pemisalan. وَقَدْ مُثِّلَ ذَلِكَ بِمِثَالٍ حَسَنٍ. Dan ada satu permisalan yang sangat bagus tentang masalah ini. Wahuwa thalathatu buyut, permisalan tentang tiga bentuk rumah. Yang pertama, baitun lil malik, rumah sang raja. Fihi kunuzuhu wa dhakhairuhu wa jawahiruhu. Di sana ada kunuz, ya. Ada harta simpanan, dhakhair, harta simpanan perbendaharaan. Wajawahir dan aneka perhiasan. Sehingga di rumah raja ini aneka perhiasan. Penuh dengan aneka kekayaan. Wa baitunil abdi, dan ada rumah milik hamba. Fihi, milik seorang budak. Di sini mungkin yang lebih tepat adalah seorang budak. Ada rumah milik seorang budak. Fihi kunuzul abdi. Di situ ada harta simpanan budak. Wadhakhairuhu. Ada harta-harta budak. Termasuk perhiasan-perhiasan budak. Tapi sama sekali di sana tidak ada perhiasan raja dan simpanan raja. Adanya cuma harta milik budak. Wabaitun khalin sifrun la syai'a fihi. Dan rumah yang kosong sama sekali, enggak ada isinya. Khalin sifrun la syai'a fihi. Rumah yang kosong enggak ada isinya sama sekali. Baik. Lalu di sini beliau mengatakan, di sini beliau nyatakan al-abd. Subhanallah, subhanallah. Lalu beliau mengatakan, faja'al lus liyasruq. Lalu datang maling. Dia mau mencuri. Min ahadil buyut. Mencuri perbendaharaan dari salah satu rumah ini. Famin aina yasriq. Maka kira-kira rumah mana yang akan dicuri. Jadi setelah beliau menjelaskan, ada tiga jenis rumah. Rumah raja, rumah manusia biasa, dan yang ketiga adalah rumah yang kosong. Rumah raja penuh dengan harta, perhiasan, kekayaan banyak, simpenan-simpenan banyak ada di dalamnya. Rumah hamba, rumah orang biasa ini, di sana ada hartanya, ada perhiasannya, tapi harta dan perhiasan milik hamba. Yang ketiga rumah kosong, nggak ada apa-apanya. Ketika setan datang, atau ketika ada seorang pencuri, lalu dia mau mengambil perhiasan, mau mengambil harta simpanan itu, kira-kira rumah yang mana yang akan dicuri? Fa'inkulta, jika kamu menjawab, minal baitil khali, kana muhalan, jika kamu menjawab, yang akan dicuri oleh setan adalah rumah yang kosong, karena gak ada penduduknya, gak ada penghuninya. Kata beliau, karena muhalan, ini jawaban yang mustahil. Tidak mungkin pencuri masuk ke rumah yang kosong. Li'annal baital khali, karena rumah yang kosong, laisa fihi syai'un yusraq, tidak ada sesuatu yang bisa dicuri. Dia mau ngambil apa? Di rumah itu kosong, tidak ada apa-apa. Nah, yang ini tadi ya, pernyataan Ibnu Abbas tadi. Walihada kila li'Ibnu Abbas. Karena itu pernah ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Innal yahuda taz'umu annaha la tuwaswisu fi salatiha. Tadi saya nyebut Nasrani, yang benar ternyata Yahudi. Sesungguhnya Yahudi itu mereka mengklaim bahwa ketika mereka sholat, mereka tidak diganggu dengan was-was. Faqala, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, وَمَا يَسْنَعُ الشَّيْطَانُ وَمَا يَسْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْقَلْبِ الْخَرَبِ. Lalu apa yang akan dilakukan oleh setan dengan hati yang sudah rusak? Jadi ngapain setan menggoda orang Yahudi yang beribadah atau orang Nasrani yang beribadah? Biarkan mereka tenggelam dalam kekhusyuan ketika mereka melaksanakan kesyirikan. Karena setan tidak berkepentingan sama sekali dengan hati orang ini. Apa yang akan dilakukan oleh setan dengan hati yang sudah hancur? Hadisnya riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Baik. Karena itu setan tidak mungkin mencuri dari rumah yang kosong. Ini tidak mungkin. Kita coret. Kita masih punya dua kemungkinan. Fa'inkulta yasriku min baitil malik. Jika kau menjawab bahasanya setan akan mencuri di rumahnya sang raja. Setan akan mencuri di rumah sang raja, di istana. Karena dzalika kal mustahil, maka ini juga seperti perbuatan yang mustahil. Al mumtana, yang enggak mungkin terjadi. Setan akan mencuri di rumah raja. Kayaknya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Fa inna alaihi minal hirasi wal yazak. Ma la yastati'u lil ma la yastati'u lisu ad-dunuwa minhu. Karena di sana ada banyak tetangga, ada banyak penjaga, saya ulang. Karena di sana ada banyak penjaga. Wal yazak, apa yang dimaksud dengan yazak? Al yazak adalah kata dari bahasa Persi, maknanya adalah tola'i'ul jaysh. Maknanya tola'i'ul jaysh. Perlengkapan pasukan. Nah, yang dipakai untuk mengintai musuh. Jadi seperti kalau kita lihat benteng itu kan, dia tidak rata, tapi bentuknya ada lekuan-lekuan. Dan itulah yang dimaksud dengan tola'i al-jaish, tempat untuk mengintai musuh. Nah, di kerajaan itu ada banyak penjaga, ada banyak yazak, ya, yang menyebabkan seorang lis, seorang maling, itu tidak berani untuk mendekat. Kaifa wa harisul malik binafsihi. Bagaimana mungkin dia berani mendekat, sementara yang menjaga adalah al-malik sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kalau berbicara hati seorang hamba. Wa kaifa yastati'u lis-sudunu wa minhu? Bagaimana mungkin maling bisa mendekatinya? Wa hauluhu minal harsi wal jundi ma haula. Padahal di sekelilingnya ada banyak sekali pasukan dan penjaga yang mengelilingi benteng dari rumah raja ini. Maka sehingga maling enggak bakalan berani untuk mencuri harta kekayaan sang raja. Kenapa? Harta kekayaan sang raja itu dijaga ketat sama aparat. Falam yabqa lil lissi illa al bait ats-tsalits. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk diambil oleh maling selain rumah jenis yang ketiga. Yaitu fahuwal ladzi yashunnu alaihi al-ghara. Yaitu rumah yang di situ terkadang masih ada ya, apa? Al-ghara, bentuk kelalaian. Rumah yang di situ masih dipenuhi dengan beberapa kekurangan, yaitu rumah manusia biasa, rumah kita-kita ini, itulah hati kita. Sehingga setan gak berani mendekat ke hati Nabi atau hati-hati para siddiqun, karena hati mereka ini sangat dijaga oleh syariat. Hati mereka dipenuhi dengan cahaya iman, hati mereka diterangi dengan cahaya ketaatan, dan seterusnya. Sehingga setan kalau mau mendekat tidak berani. Ada juga hati yang dia kosong sama sekali. Maka setan dia bisa keluar masuk ke sana karena kosong sama sekali, enggak ada yang bisa, enggak ada yang ditakuti. Yang ketiga adalah hati seorang mukmin biasa. Mereka mendapatkan cahaya iman, tapi mereka mendapatkan cahaya iman, tapi mereka masih menyimpan kegelapan hawa nafsu. Dan itulah celah setan untuk menguasai hatinya. Fal yata'ammal al-labibu hadzal mithal. Wahai orang yang cerdas, renungkanlah perumpamaan ini. Haqqat ta'ammul, dengan perenungan yang maksimal. Wal yanzilhu 'alal qulub. Dan sekarang kita posisikan hati kita pada hal itu. Pada permisalan-permisalan tadi. Fa innaha ala min walihi. Maka orang akan bisa mendapatkan hasilnya. Baik. Sehingga kita bisa mengukur hati kita itu kayak gimana sih? Kalaupun di situ ada kegelapan, celah gelapnya itu dominan ataukah berkurang? Sehingga kita bisa mengukur kondisi batin kita. Faqalbun khala minal khairi kulli. Maka hati yang kosong dari semua bentuk kebaikan, yaitu hatinya orang kafir dan orang munafik, itu seperti rumah setan yang dia, fadhalika baitu syaitan, itu seperti rumah setan, qad ahrazahu li nafsihi wastautanahu. Maka setan telah menjadikan itu sebagai tempat dia bersembunyi, wastautanahu, dan sebagai markas mereka. Dia akan ambil itu hati yang kosong tadi sebagai tempat tinggal, wa mustaqarran, dan sebagai tempat untuk bertahan, untuk singgah. Fa ayyu syai'in yasriku minhu wa fihi khazainuhu wa dhakhairuhu wa syukukuhu wa khiyalatuhu wa wasawisahu. Sehingga dia bisa mencuri bagian apapun dari hati ini. Meskipun di situ ada perbendaharaannya, ada simpanannya. Terkadang setan bisa membuat ragu mereka dan menimbulkan was-was pada hati mereka. Baik, inilah hatinya orang munafik dan orang kafir, di mana 100% dikuasai oleh setan. Dengan itu setan bebas, mau bludas-bludus, melbu kono, melbu metu, bebas. Tidak ada yang menahan. Wa qalbun qaddim tala'a min jalalillahi azza wa jalla wa azamatihi. Dan hati yang dipenuhi dengan keagungan kepada Allah. Min jalalillah wa azamatihi. Dan dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Serta mencintai Allah. Dan muraqabah. Menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Wal haya'u minhu, dan malu kepada Allah. Fa ayyu syaitanin yajtari'u ala hadzal qalb. Setan mana yang berani untuk mendekati hati semacam ini? Wa in arada sariqata syai'in minhu, famadha yasriq. Kalau dia ingin mencuri, dia bingung bagian mana yang akan dicuri. Padahal dominan hati ini diisi dengan pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatuhu ayadfara fil ahayaini minhu bi khatfatin wa nahbatin tahsul lahu ala ghirratin min al-'abdi wa ghaflatin la budda lahu minha. Maka di sini tujuan paling tinggi bagi setan adalah bisa mengalahkan ahayin. Ahayin jamak dari kata hayyun, yaitu kampung-kampung kecil yang ada dalam hati tersebut. Bihatfatin, dengan cara diculik. Wanahbatin tahsullahu ala ghirratin min al-abdi. Dan dengan cara dirampas pada saat seorang hamba itu dalam kondisi lalai. La budda minha, ini satu keharusan yang akan dilakukan oleh setan. Baik, sehingga ketika setan sudah putus asa, saya tidak mungkin bisa menguasai hati hamba ini. Maka yang dilakukan oleh setan adalah nyari celah. Barangkali ada satu celah di mana dia bisa mengambil bagian ketika seorang hamba dalam kondisi lalai. Idh huwa basharun, tanah sang hamba ini manusia biasa. Sehingga hukum-hukum sebagai manusia biasa, jariyatun alaihi, berlaku baginya. Seperti lalai, lupa, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah adzuhul wa ghalabatut tama. Termasuk diantaranya adalah lupa dan dominan ketika ghalabatut tama. Ketika orang ingin mendapatkan sesuatu. Nah, jadi yang dimaksud beliau rahimahullahu ta'ala, hati yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, terkadang hilang, terkadang lalai, itulah kesempatan bagi setan untuk menyerangnya. Dan ini bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk seorang nabi. Idh huwa basharun, karena beliau adalah seorang manusia biasa. Sehingga berlaku sebagai manusia biasa yang kadang lupa, kadang lalai. Dan kadang dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Wa qad dhukira an Wahab ibn Munabbih. Dan disebutkan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah. Annahu qala. Beliau pernah mengatakan, fi ba'dil kutubil ilahiyah, di salah satu kitab yang Allah turunkan, dan sini tidak disebutkan kitab apa, Wa bin Munabbih yang mengatakan, di salah satu kitab yang pernah Allah turunkan, yang jelas di Quran tidak ada, ada pernyataan, lastu askanal buyut, wala tasa'uni, wa ayyu baitin yasauni was samawati hasawiyun kursiyyi walakin ana fi qalbil mu'min alwadi At-tarik li kulli syai'in siwaya. Dalam salah satu kitab yang Allah turunkan, Allah berfirman, aku tidak tinggal dalam rumah, dan tidak ada rumah yang bisa menaungiku. Wa ayyu baitin yasauni, dan rumah mana yang bisa cukup untukku? Wassamawatu ashwiyun kursi, sementara langit, sementara semua langit itu kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ana fi qalbil mu'min, tapi aku ada dalam hati seorang mu'min. Al-wadi' at-tarik li kulli syai'in siwa, yang meninggalkan sesembahan selain aku. Yang meninggalkan sesembahan apapun selain aku. Baik. Di sini ada footnote hadis riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya serta Abu Asy-Syaikh fi Al-Azamah. Nah. Wa hadha ma'na al-athar al-akhar, dan ada athar yang lain yang semakna dengan itu. Ma wasi'atni samawati wal ardi wa wasi'ani qalbu 'abdil al-mu'min. Langit yang jumlahnya banyak, langit-langitku dan bumi-bumiku. Ma wasi'atni, itu tidak bisa melingkupiku. Wa wasi'ani qalbu 'abdi al-mu'min. Tapi yang bisa melingkupiku adalah hati hambaku yang mukmin. Hati hambaku yang mukmin. Masya Allah. Baik. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh seorang hamba. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi, pernyataan yang tadi disampaikan oleh Wahab Ibnu Munabbih, ini bukan sabda Nabi SAW. Beliau katakan, ini ada di kitab sebelum Quran. Kitab apa? Wallahu alam. Apakah Taurat, Injil, atau Zabur? Kita tidak tahu. Yang jelas ada di kitab sebelumnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lastu askunul buyut, aku tidak tinggal di dalam rumah. Dan tidak ada rumah yang bisa menaungiku. Wa ayyu baitin yasa'uni wassamawatu hashfiyun kursi. Bagaimana mungkin ada rumah yang bisa menaungiku? Pada langit, semua langit yang jumlahnya 7, itu luasnya sama sebagaimana kursi. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah pernyataan orang masa silam dari Wahab bin Munabbih, dan kita tidak tahu nilai dari kebenarannya. Intinya, Nabi SAW memberikan batasan, idza ja'akumul khabar min Bani Israel. Kalau kalian punya berita dari Bani Israel, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan 100% dibenarkan dan jangan 100% didustakan. Bisa jadi ada nilai benar dan salah. Karena bisa jadi mereka berdusta lalu kita benarkan. Dan sebaliknya, mereka bertindak benar lalu kita salahkan. Wallahu a'lam. Baik. Dan Ibnu Qayyim masih membahas tentang masalah hati di lanjutannya. Namun untuk lanjutan waktu, insyaAllah akan kita gunakan untuk diskusi. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, silakan. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya yang sangat gamblang dan sangat indah. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum, afwan izin bertanya, Ustaz. Bila hati orang mukmin berhak mendapatkan penjagaan, bagaimana bila mana seorang mukmin dia tahu hukumnya meninggalkan sholat, tapi nyatanya dia mudah meninggalkan sholat. Dia sadar dan bertobat, tapi ternyata tobatnya tidak kuat dan dia mengulang lagi, yaitu meninggalkan sholat. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau gambarkan jenis hati yang umumnya dimiliki oleh setiap mukmin. yaitu hati yang diterangi dengan cahaya iman. Ada iman dalam hatinya. Tapi masih ada kegelapan nafsu, kegelapan jiwa, ada kegelapan syahwat, dan seterusnya. Yang itu ada dalam satu hati. Di bagian inilah celah bagi setan untuk menyerang hati sang hamba. Sehingga terkadang terjadi peperangan, kadang setan yang menang, kadang hamba mukmin yang menang. Taratan hadza wa taratan hadza. Terkadang yang ini menang, terkadang yang itu yang menang. Saling bergantian. Nah. Dan terkadang lebih sering menangnya hati yang mukmin. Nurani mukmin lebih dominan menang. Terkadang sebaliknya, setan lebih dominan menang. Terjadilah pertarungan antara hati seorang mukmin, nurani seorang mukmin dengan hati yang telah dikuasai oleh setan atau bagian kegelapan yang dikuasai oleh setan. Nah, seperti itu yang terjadi pada manusia. Karena praktek perbuatan lahiriah, pengendalinya adalah hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dalam diri seorang hamba ada segumpal daging, kalau baik-baik semuanya, kalau jelek-jelek semuanya. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Itu adalah qalbu. Nah. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Al-qalbu malikun wal-a'dha'u junuduhu." Hati itu ibarat raja. Dan anggota badan manusia ini adalah pasukannya. Sehingga tergambar dari praktek aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, itu adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya. Karena itulah ketika seorang hamba meninggalkan sholat, berarti hatinya sedang dikuasai oleh setan, sampai pada kondisi dia meninggalkan bagian kewajiban yang paling asasi, yaitu meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ketika seorang hamba bermaksiat dan berdoa kepada Allah untuk bertobat dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat tersebut dengan mengucapkan, "Ya Allah, hamba tidak ingin melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya." Namun ternyata di kemudian hari ia terjatuh kembali kepada maksiat tersebut. Apakah ketika ia berjanji kepada Allah ketika bertobat, termasuk bersumpah yang jika ia langgar harus membayar kafarat? Bolehkah pembelian makanan dan pemberiannya diwakili oleh orang lain namun menggunakan uang tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Jika kalimatnya kalimat sumpah, "Demi Allah, saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi." Lalu dia melanggar, maka dia wajib membayar sumpah. Tapi kalau kalimatnya bukan kalimat sumpah, kalau sumpah itu berarti ada kalimat tadi, "Demi Allah," dan seterusnya. Tapi kalau bukan kalimat sumpah, "Saya berjanji, ya Allah, tidak akan mengulangi lagi," karena muncul penyesalan dan ingin taubat darinya, maka ini bukan kalimat sumpah, sehingga tidak perlu membayar kafarah sumpah. Baik. Dan ini hal yang umum terjadi di masyarakat. Namun perlu untuk diperhatikan ini, ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Taubah. Faqabahum. Ada di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. 75, 76, 77. Coba kita buka At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kondisi munafik. Allah taala berfirman, "Wa minhum man ahada Allah, لَإِنْ آتَيْتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ." Di antara orang munafik itu ada orang yang berjanji di hadapan Allah, "Kalau Allah kasih saya harta, aku akan rajin bersedekah dan aku akan menjadi orang saleh." Kemudian di lanjutan ayat, di ayat 86, di ayat 76, فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Ketika Allah telah memberikan kepada mereka harta, karunia, bakhilu bihi, tiba-tiba mereka jadi bakhil. wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, dalam arti tidak lagi ingat dengan apa yang sudah dia janjikan. Kemarin kamu ngomong apa? Nanti kalau Allah kasih ini, kamu akan berbuat ini dan itu. Loh, ternyata sekarang dikasih, kenapa kau gak melakukannya? Malah berusaha untuk melupakan. Dia bakhil, wa tawallau, dan berusaha untuk melupakan. Lalu apa kata Allah di ayat 77? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah hukum mereka. Allah berikan hukuman kepada mereka berupa apa? Kemunafikan yang Allah tanamkan pada hati mereka. Ila yaum yalqaunah. Sampai hari di mana mereka akan ketemu Allah. Artinya sampai mati. Bima akhlafullah. Disebabkan karena mereka berjanji di hadapan Allah. Wama wa'aduhu. Bima akhlafullah ma wa'aduhu. Dengan mengucapkan apa yang dia janjikan. Wabima kanu yakdzibun. Dan dia dusta dari apa yang dia ucapkan dalam janji itu. Masya Allah. Yang ini dipahami oleh sebagian ahli tafsir. Terkadang manusia itu suka dusta, bohong ketika menjanjikan orang lain. Berjanji atas dengan sesama manusia. Dan itu bagian dari ciri orang munafik. Sampai kebablasan, sikap salahnya ini kebablasan, kemudian dia lalu dia berdusta ketika berjanji kepada Allah. Sehingga dia berjanji, saya tidak akan begini, saya berjanji tidak akan begini. Padahal dia kalau berjanji sama sesama temannya, dia kalau ingkari itu kadang ketakutan. Ini berjanji di hadapan Allah. Seharusnya ketika dia ingkari, dia harusnya ketakutan. Karena salah satu hukumannya ini. Faqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah akan hukum mereka dengan kemunafikan yang ada pada hati mereka. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, semoga Allah senantiasa menjaga keberkahan ilmu Ustadz dan melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Izin bertanya Ustadz, apabila kadang ada was-was datang tentang Allah, terlintas begitu saja, di mana hati sangat mengingkari dan tidak ingin berpikir seperti itu. Seperti mengingkari, dengan mengingkari sepenuhnya. Apa Ustaz? Ada yang masuk jadi ini. Saya khawatir sekali terseret ke dalam perbuatan kekufuran karena berpikiran seperti itu. Apakah ketika was-was bertambah kuat, apakah menandakan hati yang lemah? Bagaimana cara menghindari was-was yang datang seperti itu Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kita gunakan share konten. Apa yang dialami oleh orang yang sedang menjalani was-was dalam hatinya, was-was dalam arti muncul pikiran-pikiran aneh tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba muncul apa? Ketakutan pada dirinya. Itu juga dialami oleh para sahabat. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'ahu nasun min ashabi Rasulillah min ashabihi. Ada beberapa orang yang merupakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, najidu fi anfusina asy-syai'a nu'azzimu an natakallama bi. Ya Rasulullah, dalam diri kami ada bisikan-bisikan, ada lintasan hati yang kami itu takut untuk menyampaikannya. Jadi ngomong saja itu mereka takut. Awil kalama bihi. Nu'adzimu al-kalama bihi. Kami itu merasa khawatir, merasa takut untuk menyampaikannya. Ma nuhibbu an lana. Dan kami gak ingin itu tetap bersemayam pada diri kami. Wa ana takallamna bihi, sementara kami telah mengucapkannya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aw qad wajadtumuhu, betul kalian menjumpai seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah paham yang dimaksud para sahabat ini, meskipun mereka enggak cerita. Ya Rasulullah, dalam hati kami ada perasaan-perasaan aneh yang kami itu enggak berani untuk mengatakannya. Kami enggak berani untuk mengucapkannya. Dan kami enggak ingin itu akan bertahan pada diri kami disebabkan kami telah menceritakannya. Nabi SAW kemudian balik bertanya, Awaqad wajadtumuhu? Betul kalian mengalami seperti itu? Qalu, mereka menjawab, Naam, betul ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Dzaka sharihul iman. Itu adalah bukti nyata adanya iman. Itu adalah bukti nyata adanya iman dalam hatimu. Masya Allah. Kok bisa disebut sebagai bukti nyata adanya iman? Ya. Karena ketika seorang hamba memiliki iman, maka setannya akan berusaha untuk digoda. Hatinya akan berusaha untuk digoda oleh setan. Ya. Sehingga di sini, wal makna maksudnya adalah annal iman al khalis, bahwa iman yang murni dan rasa takut kepada Allah dalam hati kalian itulah yang menghalangi kalian untuk min qabuli, yang menghalangi kalian untuk menerima perasaan itu. Ya. Untuk menerima perasaan itu, yang itu merupakan godaan dari setan yang ada pada diri kalian. Apalagi membenarkannya. Hatta sara ma yulkihi ilaikum mujarad waswasatin. Sehingga apa yang ditanamkan oleh setan dalam hati kalian hanya sebatas waswas. Dia tidak bisa menguasai hati kalian sepeser pun. Karena itu terkadang muncul, terkadang hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Dan itu disebut Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu bagian dari bukti nyata adanya iman. Wala tatma'innu ilaihi anfusukum. Sehingga hati kalian tidak merasa nyaman dengan keberadaan gangguan seperti ini, pikiran-pikiran semacam ini. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bercerita, annahu lamma syakka ilaihi rajulun dalika. Ada orang yang mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Qala, Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalangi tipu daya setan hanya sampai pada tingkatan waswas. Artinya enggak bisa sampai menguasai. Waswas itu kan timbul tenggelam. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Itu waswas. Sehingga tadi ya, hati orang kafir kenapa tidak dikasih waswas? Karena dia sudah jadi tempat tinggalnya setan. Markasnya setan ada di situ. Ngapain kasih waswas? Wong dia bisa ngomong seenaknya. Tapi hati seorang mukmin yang masih ada kegelapan syahwat, meskipun sebagian diterangi dengan cahaya iman, dari sini setan kadang menimbulkan waswas. Dan ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai perasaan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham, ini tipuan dari setan dan hanya berupa was-was. Segala puji bagi Allah yang mencegah tipuan setan hanya sampai pada tingkatan was-was. Artinya tidak sampai melekat dalam hati seorang hamba. Baik, karena itu apa yang dialami oleh Anda dalam posisi seperti ini juga pernah dialami oleh para sahabat. Dan saran yang bisa kami berikan, satu, gak usah dikubris. Dua, jangan diceritakan kepada siapapun. Yang ketiga, ya, jangan diceritakan kepada siapapun. Yang ketiga, Anda membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini datang dari godaan setan. Dalam lafaz yang lain, hendaknya meludah ke arah kiri 3 kali, dan setelah itu gak usah lagi dipikirkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya kami ambil dari yang sudah resen, ya, kepada Ibu Yeni Masuti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan, misalnya dalam sebuah kantor, nampaknya dalam sebuah kantor tersebut ada budaya, kalau menurut saya ya, menyogok. Sebab saya sering berprinsip bahwa kalau kepala atau ketua apa, siapapun yang memiliki jabatan, dia itu kalau sering diberi sesuatu oleh anak-anak buahnya, berarti ada harapan untuk diberikan imbalan, misalnya diberi yang lebih, apakah jabatan, apakah pekerjaan yang berhubungan dengan uang tentunya. Ujung-ujungnya uang, bukan sekedar pekerjaan biasa, tetapi ujung-ujungnya nanti ada imbasnya. Jadi anak buah itu memberikan sesuatu kepada atasan dengan harapan akan dibalas dengan sesuatu yang lebih lagi. Nah, sedangkan kalau kita tidak ikut yang begitu, maka kita akan dikatakan pelit atau dan lain-lain dan tidak akan mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang kita pun menginginkannya sebenarnya. Tetapi karena kita menahan, karena berprinsip begitu, maka kita dikatakan pelitlah, kita dikatakan apalah. Padahal kita itu memberikan kepada yang lain, misalnya kepada pertanyaannya iya, itu termasuk benar atau tidak hati yang begitu? Baik. Baik. Yang pertama begini. Dalam sebuah instansi yang seluruh anggota di dalamnya adalah karyawan. Instansi pemerintah itu semuanya karyawan. Baik kepala kantor, kemudian bawahannya, dan seterusnya sampai OB yang bekerja di instansi itu. Semuanya karyawan. Nggak ada yang pemilik. Maka dalam posisi ini tidak boleh ada bawahan yang berikan hadiah kepada atasan. Kenapa? Li'annahu madhinnatu tuhma wa madhinnatu rishwa. Karena kemungkinan besar itu adalah sogok. Sehingga bawahan tidak boleh memberikan apapun kepada atasan. Lain halnya kalau itu perusahaan swasta. Ini beda ya. Saya bicara untuk instansi yang dalam instansi ini ada bawahan, ada atasan. Di mana semuanya karyawan. Atasan karyawan, bawahan di bawahnya juga karyawan, dan seterusnya sampai yang paling bawah, anggaplah misalnya OB, itu juga karyawan. Tayyib. Maka tidak boleh ada hadiah dari bawahan ke atasan. Nah, kemudian ada masalah. Bagaimana kalau misalnya kita nggak ikut-ikutan? Tapi sebagai konsekuensinya nanti kita dikucilkan, atau disebut pelit, atau sebutan-sebutan yang lain, dan seterusnya. Salah satu di antara sifat orang mukmin adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka akan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka enggak khawatir, enggak takut terhadap celaan orang lain. Karena itu bagian dari konsekuensi dakwah. Nabi SAW juga mengalami seperti itu, bahkan sampai berdarah. Karena beliau disakiti oleh orang yang memusuhi beliau. Disakiti hati beliau, disakiti fisik beliau. Itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang mukmin yang mengalami situasi seperti itu, yakini ini bagian dari konsekuensi dakwah. Semoga ketika Anda selalu istiqomah dengan seperti itu, mungkin dalam tahap awal Anda dianggap sebagai orang yang pelit dan seterusnya. Tapi enggak usah khawatir. Karena hakikatnya Anda bukan orang yang pelit. Namun ya dengan realita bahwasanya Anda ini orang yang royal. Suka ngasih tapi tidak ke atasan. Mungkin dikasih gorengan tapi dikasihkan ke teman-temannya. Baik. Kemudian, dari sudut pandang yang kedua, dalam Islam kita itu disyariatkan untuk melakukan perbuatan yang tidak mengundang suudon orang lain. Makanya kalau ada kegiatan atau perbuatan yang menyebabkan orang lain suudon kepada kita, dalam Islam dilarang. Nabi SAW melarang kita untuk tasyabuh dengan musyrikin, tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Dan sampai beliau menyebut, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, siapa yang tasyabuh dengan satu kaum tertentu, maka dia bagian darinya. Itu salah satu di antara contoh, agar kita tidak dinilai negatif oleh sama mukmin. Ini mukmin tapi kok pakai kalung salib misalnya. Atau Rasulullah SAW melarang kita melakukan perbuatan yang membuat kita jadi banyak alasan ketika berhadapan dengan orang lain. Sehingga jangan lakukan perbuatan yang menimbulkan suudzon. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau perbuatan kita itu benar, tapi masyarakat suudon pada kita? Artinya kita tidak sengaja untuk memicu suudon. Kita berada di atas garis yang benar, tapi membuat masyarakat suudon kepada kita. Baik, di posisi ini berarti Anda harus melakukan perbuatan penawarnya. Lakukan sesuai dengan aturan. Anda nggak pernah ngasih sogok maupun hadiah apapun kepada atasan. Tapi di saat yang sama Anda kasih penawar. Untuk menghindari potensi tuduhan seperti itu, Anda tetap memberi dan bisa jadi sesekali waktu ditambahkan kepada mereka dalam rangka menghindari potensi suudan tadi. Dalam bentuk yang lain yang itu diberikan kepada seluruh karyawan. Ya. Misalnya Anda kasih jajan. Gitu. Sehingga semua tahu, sebenarnya orang ini royal, tapi nggak mau ngasih ke atasan. Silahkan, sah-sah saja. Karena itulah, terkadang ada zakat yang dianjurkan oleh para ulama untuk ditampakkan. Tujuannya apa? Agar orang nggak suudon. Sehingga yang lebih berat dapat zakat siapa? Fakir miskin terdekat. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di kampung itu dan dikembalikan kepada orang miskin di kampung itu. Dalam mazhab Hambali, memindahkan zakat keluar kota itu hukumnya terlarang. Dalam mazhab Hambali. Padahal itu hal yang rutin kita lakukan ya. Kita sering ngirim zakat dari Jakarta ke Jogja atau dari luar negeri ke Indonesia. Karena kita kesulitan menemukan orang miskin di sekitar itu. Tayyib. Dan Nabi SAW menyarankan zakat diberikan kepada orang miskin sekitarnya. Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, ahsanullahu ilaik. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah bersedekah dengan harta beasiswa yang amanahnya untuk digunakan biaya hidup? Terkadang masih ragu-ragu dalam hati, apakah kita termasuk tidak amanah? Jazakumullahu khairan. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Sehingga kalau memang amanahnya adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka silakan Anda gunakan untuk itu. Jika ada yang sisa, silakan disedekahkan. Karena itu hak Anda yang sudah Anda pakai tapi masih ada sisa, kemudian Anda sedekahkan. Tapi kalau dari awal Anda sedekahkan semuanya, ya ini tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Sehingga perlu untuk dibedakan. Kalau bentuknya adalah Anda sudah gunakan sesuai dengan amanah, tapi masih ada sisa, lalu Anda sedekahkan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda mengambil semua beasiswa itu, lalu Anda sedekahkan, ini jelas menyalahi amanah, karena amanahnya untuk biaya hidup. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, bolehkah kita memutuskan hubungan dengan teman yang membenci kita, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jika memang dia memberikan madarat bagi kita, silahkan. Tapi tidak boleh menampakkan permusuhan lebih dari 3 hari. Menampakkan permusuhan lebih dari 3 hari. Ya. Sehingga kita menyatakan, misalnya ya, saling buang muka, tidak tegur sapa, itu maksimal 3 hari. Kemudian setelah itu, Anda tidak menjalin hubungan dengan dia, sah-sah saja. Sehingga bedakan, ada 3 sikap ya, bedakan 3 sikap. Yang pertama, berusaha untuk mendekati. Menampakkan kalau kita senang dengan dia. Dalam Islam ini dianjurkan. Dilakukan oleh sesama muslim, sesama mukmin karena ikatan iman. Sehingga misalnya dalam satu forum kajian, baik online maupun offline, lalu Anda tertarik dengan salah satu kawan kajian Anda yang dia baik hati, kemudian Anda dekat dengan dia, membangun keakraban dengan dia, insya Allah itu hal yang baik. Yang kedua, menampakkan permusuhan, saling benci, buang muka, dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Dan kalaupun itu terjadi, maksimal 3 hari. Sehingga Islam tetap memberikan toleransi kondisi batin manusia. Kadang kita membenci orang. Dan kalau kita dilarang untuk menampakkan permusuhan, kadang kita tidak mampu. Maka Islam memberikan toleransi. Ya silahkan kau lakukan, tapi maksimal 3 hari. Setelah 3 hari, sapa dia. Sudah? Yang ketiga, tidak menjalin hubungan dalam arti tidak mau menjalin kedekatan dengan dia. Sehingga kita nggak banyak menyapa, kita nggak banyak berkomunikasi dengan dia, dan kadang kita jaga jarak dengan dia, tapi tidak menampakkan permusuhan. Ini hal yang mubah. Sehingga misalnya Anda punya kenalan dulu waktu SMA, tapi Anda teringat dulu waktu SMA kayaknya anaknya ini nggak benar, lalu kita, ya sudahlah nggak usah mendekati orang ini, nggak menyapa, nggak apa. Ini bukan menciptakan permusuhan. Karena memilih teman itu kita boleh milih. Sehingga yang sebagian kita tinggalkan, yang satu kita dekati, sah-sah saja. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.